Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan bersama tentang pentingnya ilmu, sebagian dari keutamaannya, betapa butuhnya kita kepada ilmu, juga kita telah memahami apa yang dimaksud dengan ilmu di dalam nusus, nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Allah wa qala Rasul. Nah, dan tentunya yang mengiringi keduanya dari ucapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in yang menjelaskan kepada kita tentang ma'anil ayat, makna-makna ayat, wa ma'ani sunnah, juga makna-makna sunnah. Ucapan para sahabat, aqwal, ucapan mereka, wa af'al, perbuatan mereka, juga memiliki kedudukan di dalam syariat. Wa hadha minal ilm, itu juga bagian dari ilmu. Karena kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jalan mereka, ashabur rasul alaihi salatu wasallam. Ini dengan perintah Rasul. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang khilaf yang terjadi di akhir zaman, akan munculnya khilaf yang demikian banyak, Nabi mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara khilafan katsira. Kalian yang hidup panjang umurnya akan melihat adanya khilaf yang demikian banyak. Dan betul kata Nabi alaihi salatu wasallam, muncul perselisihan, muncul ya firaq, kelompok-kelompok yang sesat, membawa pemikiran-pemikiran yang batil. Sesudah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam bermunculan. Wabil khusus, lebih khusus lagi setelah wafatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan setelah wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Semakin banyak para pengusung hawa nafsu, kelompok-kelompok sesat, Al-Khawarij, Al-Qadariyah, Rafidah, muncul kelompok-kelompok yang sesat, yang mereka menyimpang dari ilmu, menyimpang dari Alkitab, menyimpang dari Sunnah. Apa pesan Nabi alaihi salatu wassalam? Pesan Nabi alaihi salatu wassalam adalah agar kita na'tasim bil ilm, berpegang teguh dengan ilmu, yaitu Alkitab was sunnah, mengikuti jejak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyin, addu alaiha bin nawajid, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan jalanku, sunnahku. Jalannya Nabi adalah Alkitab wa sunnah. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan jalannya al-khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Addu alaiha tamassaku biha. Pegang teguh baik-baik itu sunnahku, jalanku, jalannya khulafa'ur rasyidin, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian, jauhilah dari muhdatsatil umur, perkara-perkara yang muhdats, yang baru dalam agama ini, karena itu bukan ilmu. Perkara-perkara yang disandarkan kepada agama, walaisa minhu, dan bukan darinya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kita telah mengerti apa itu ilmu. Kemudian tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita sudah mengerti betapa pentingnya ilmu, betapa banyaknya keutamaan ilmu, betapa butuhnya kita kepada ilmu, seperti tadi disebutkan, butuhnya kita kepada ilmu adalah ka'adadil anfas. Selama kita masih bernafas, selama jantung ini masih berdenyut, selama masih hidup, dari bangun tidur sampai tidur lagi, butuh ilmu setiap saat. Ilmu yang dimaksud adalah apa? Ilmu Alkitab wa Sunnah. Kalau memang sudah seperti itu kita mengerti dan meyakini, maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimahin rahimakumullah adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, bersemangat. Ya. Walhamdulillah merupakan kebahagiaan ketika kita bisa bermajelis di tempat ini. Semangat kaum muslimin dan secara khusus ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada yang lebih semangat daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka mengerti betapa besarnya nilai ilmu. Maka jangan heran, jangan kaget kalau membaca sirah, membaca sejarah. Ada sahabat yang melakukan perjalanan jauh 2 bulan. Pulang pergi. Hanya untuk mendapatkan berapa hadis? 1 hadis. Jangan heran. Kalau ahlu dunia, ya, para pemuja dunia, 2 bulan ya. Masa 2 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Ini kalau digunakan untuk bisnis lele, ya, sudah berapa panen ini lele. Ya. Kalau saya pasar, sehari itu untung paling tidak 1 juta, omset sudah besar. Berarti kalau untung 1 juta, 2 bulan berapa? 60 juta. 60 juta ini kalau dibelikan tanah, ya investasi tanah, dapat sekian, nah, hitungannya sudah apa? Dunia. Ya dia akan heran membaca sirah tadi. Membaca perjalanan sahabat sampai 2 bulan. Ya melakukan perjalanan pulang pergi hanya mendapatkan 1 hadis. Memang kalau dipikir oleh ahlu dunia tidak ketemu. Karena mereka tidak mengerti betapa mulianya hakikat ilmu agama ini. Tetapi bagi seorang muslim, bagi seorang ahlu sunnah, mereka akan sangat memahami. Karena satu kalimat yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Apalagi hanya sekedar 60 juta rupiah. Apalagi hanya sekedar berapa kali panen lele tadi. Isil faedah, apa bedanya di sini? Apa bandingannya? Tidak bisa dibandingkan. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah. di dalam Al-Adabil Mufrad, kisah yang sering antum dengar. Kita ulang di sini agar kita teringat, agar tambah semangat lagi. Kisah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau tinggal di Madinah, ya. Kemudian beliau dapat kabar kalau salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Unais, yang kebetulan saat ini tinggalnya cukup jauh, yaitu di Syam, di Palestina, itu beliau punya hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, begitu mendengar Abdullah bin Unais memiliki sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pikir-pikir lagi panjang, tidak, langsung beliau membeli onta yang kuat, ya, menyiapkan bekal yang cukup untuk melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam, 1 bulan perjalanan kurang lebih, bolak-balik berarti 2 bulan. Menempuh jalan yang demikian susah, tidak seperti jalan sekarang ini, padang pasir. Sekarang ketika itu berat perjalanan itu, tidak seperti sekarang. Ya. Tapi ditempuh oleh para sahabat, Allahu Akbar. Ya. Dalam keadaan zaman yang seperti itu, tidak bisa dibayangkan ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekarang perjalanan, ya, ini paling jauh dari mana ini? Dari mana? Mungkin paling jauh dari mana ini namanya? Petanahan. Ya. Capek sedikit ada pom bensin. Ya, ya. Capek sedikit ada apa? Ya, warung. Cari apa namanya? Minuman ya, segar. Ya. Mudah. Ya. Lapar sedikit ada soto gombong kan demikian. Ya. Ya ini mudah zaman sekarang. Karena digombong. Dulu tidak seperti itu. Tidak ketemu di akal itu. Tapi demikianlah sahabat Jabir bin Abdullah yamshi, berjalan dengan unta beliau. Sampailah ke Syam, 1 bulan perjalanan. Begitu sampai di depan rumah sahabat Abdullah bin Unais, disambut dengan hangatnya mu'anaqah, berpelukan. Dan adalah Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab al-mu'anaqah. Bab al-mu'anaqah. Setelah safar, ya, lama tidak bertemu, mu'anaqah. Kemudian Jabir mengatakan, wahai Abdullah bin Unais, saya datang ke sini karena 1 buah hadis yang aku tahu engkau mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kabarkan kepada saya. Saya jauh-jauh dari Madinah ke sini karena khawatir saya mati lebih dulu atau engkau mati lebih dulu. Khawatir seandainya saya mati sehingga tidak bisa mengambil faedah, atau engkau mati sehingga saya tidak bisa lagi mendengar hadis itu. Hirus, semangat yang luar biasa. Ya. Maka sahabat Abdullah bin Unais menyampaikan hadis tersebut. Yaitu hadis tentang kejadian hari kiamat. Yahsyurullahul ibad hufatan uratan buhma. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian, dalam keadaan buhman. Para sahabat mengatakan, wama buhma ya Rasulullah, apa itu buhman ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, buhman yaitu tidak membawa apa-apa. Tidak membawa dinar, tidak membawa dirham, tidak membawa jabatan yang dia miliki, tidak membawa apa-apa. Kemudian tiba-tiba terdengar seruan. Fayunadi munadin, terdengar suara yang keras. Yakni suara yang didengar. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Didengar oleh semuanya, tidak beda antara yang jauh dan yang dekat, semuanya dengar. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru manusia. Anal malik, anad dayyan, aku adalah al malik, aku adalah raja. Anad dayyan, aku adalah ad dayyan, zat yang memberikan balasan. Taib. Ini diantara hadis yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Unais. Perjalanan yang jauh itu, ya, ditempuh oleh sahabat ini untuk mendapatkan satu buah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ada sebuah perkara yang ingin saya ingatkan juga di sini. Di antara perkara yang patut kita syukuri, wajib kita syukuri, adalah banyaknya anak-anak kita saat ini yang bersemangat menuntut ilmu. Pemandangan yang mungkin tidak kita lihat 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Anak-anak kita alhamdulillah 10 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim, 15 tahun juga demikian, tingkat-tingkat manusia itu anak-anak kita ini. Yang mungkin kalau kita ingat masa kita, umur 17 tahun saja mungkin belum bisa baca Quran. Sekarang anak-anak kita walhamdulillah rabbil alamin semangat menuntut ilmu, duduk di halaqah-halaqah ilmu ribuan anak-anak kita, anak-anak ahlus sunnah wal jamaah bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kita sebagai orang tua harus mendorong mereka, mendorong mereka ini menjadi ulama, mendorong mereka menjadi orang-orang yang alim, memiliki ilmu, mengenal Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah investasi kita. Di saat kita sudah tidak mampu lagi banyak berbuat karena usia kita, tetapi kita tidak kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara yang harus kita perbuat adalah mendorong mereka, menyemangati mereka, mendoakan mereka, membantu mereka, anak-anak kita ini, untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Saya dan antum sudah tua. Ada yang kepala 4. Oh enggak Ustaz, saya kepala dari dulu 1. Bukan itu maksudnya. Umur maksudnya. Ada yang kepala 4, ada yang kepala 5, ada yang kepala 6, ada yang kepala 7 di sini. Itu termasuk qalil. Karena umur umat Nabi itu 60 sampai berapa? 70 saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit yang melewati berapa? 70. Sudah ada 70, Pak? Oh, wajahnya masih muda. Tenang. Masih muda. Ya. Yakni kita ini yang sudah tua ini, di antara yang kita upayakan untuk anak-anak kita adalah mendorong mereka, menyemangati mereka. Taib, jangan menggembosi mereka. Beri semangat. Ketika anak kita, aduh bi, susah menghafalkan ini, sabar nak, sabar nak, pahala besar nak. Taib. Terus bagaimana agar anak itu semangat dalam menuntut ilmu? Ada sebuah hadis yang ingin saya ceritakan di sini yang menunjukkan semangat orang tua agar anak-anaknya ini memiliki ilmu. Kisah Ummu Sulaim. Kisah Ummu Sulaim. Ya. Yaitu ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik. Kisah yang insya Allah sering antum dengar. Baik. Apalagi di majelisnya Ustaz Abdul Mu'ti, banyak kisah-kisah beliau. Dan saya rasa kisah ini kisah yang ma'ruf, masyhur. Antum dengar. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke Madinah, ya, Anas bin Malik ketika itu umurnya baru 8 tahun. Qila asyarah. Sebagian lagi mengatakan 10 tahun. Baru 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, sang ibu? Ya umur 8 tahun, umur 10 tahun kan masih, iya kan, menyenangkan. Jadi biasanya seorang ibu ingin dekat selalu dengan anaknya. Ingin mendapatkan bantuan dan khidmah anaknya. Tetapi tidak dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik kepada Nabi alaihi salatu wassalam. dibawa kepada Anas bin Malik. Begitu Nabi datang ke Madinah, dibawa Anas bin Malik kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ini Unais, ini Anas kecil, saya antar untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Mengambil air wudunya untuk air wudunya Nabi, membawakan sandalnya Nabi, pergi untuk hajatnya Nabi, yakni menjadi khadim, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Ummu Sulaim ingin anaknya ini, putranya ini terdidik, mendapatkan guru yang terbaik di muka bumi. Ingin mendapatkan mutiara-mutiara ilmu, cahaya-cahaya kebaikan, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Harapan itu terwujud, walhamdulillah. Harapan itu terwujud. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah di antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini hadis-hadisnya lebih dari 1000 hadis. Kalau kita baca Sahih Bukhari, tiba-tiba ada Anas bin Malik. Buka Anas bin Malik, buka lagi Anas bin Malik. Banyak riwayat beliau. Dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab hadis kita dapatkan riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu selalu mendapatkan ilmu. Bagaimana tidak? Karena Nabi alaihi salatu wassalam setiap ucapan beliau adalah apa? Ilmu. Setiap gerakan beliau juga apa? Ilmu. Bahkan diamnya beliau juga apa? Ilmu. Ini. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan hanya ucapan saja. Ucapan beliau hadis, perbuatan beliau juga apa? Hadis. Diamnya beliau juga apa? Hadis. Nabi diam itu ilmu. Ya. Wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wassalam naik unta. Ada sahabat di bawahnya memegang kendali unta, kemudian keluar air liur unta menetesi pundak sahabat ini. Nabi diam saja. Diamnya Nabi berarti apa? Air liur unta najis atau enggak? Enggak najis. Seandainya najis, Nabi akan mengatakan bersihkan itu najis. Enggak akan tinggal diam Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau makan ya dalam meja hidangan ada Khalid bin Walid disuguhkan ya suguhan adab, hewan sejenis biawak, bukan biawak tapi hewan sejenis apa? Biawak. Dimakan oleh Khalid bin Walid. Nabi diam saja, tidak menyentuh. Ditanya oleh Khalid bin Walid, "Aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah itu haram ya Rasulullah?" Kata Nabi, tidak, tetapi saya tidak biasa makan ini. Ini bukan makanan yang biasa dimakan oleh kita. Rasul tidak suka demikian saja. Jadi diamnya Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan apa? Bolehnya. Seandainya itu haram, Nabi mesti akan mengatakan haram. Wah haram, tinggalkan, jangan dimakan. Segera Nabi alaihi salatu wassalam akan menyampaikan, kalau itu haram akan segera dikatakan. Dalam perang Khaybar, ketika itu ya khimar belum lagi diharamkan. Keledai itu belum haram ketika itu. Jadi sahabat pada nyembelih khimar. Ya, sudah dipotong-potong, sudah dimasukkan ke dalam apa? Ya, kendil-kendil mereka. Ya, dinyalakan api, sudah mateng nih, tinggal dimakan, ceritanya seperti itu. Ya. Tiba-tiba datang wahyu dari Allah bahwasanya keledai itu apa? Haram. Humur al-ahliyah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam segera menyampaikan kepada seluruh para sahabat bahwasanya apa namanya himar itu diharamkan oleh Allah azza wajal pada perang Khaybar. Maka segera para sahabat tidak pikir-pikir lagi, tidak masalah sayang eman-eman, sudah menyiapkan bumbu, sudah matang tinggal makan saja, tidak, langsung ditumpahkan oleh mereka. Karena Nabi tidak pernah membiarkan sesuatu yang haram terjadi di hadapan beliau. Tidak pernah beliau mengakhirkan bayan, mengakhirkan penjelasan di saat ada hajat. Tidak mungkin. Jadi ucapannya beliau ilmu, tidurnya beliau ilmu, berjalannya beliau ilmu. Makanya semua diriwayatkan. Semua diriwayatkan, berdirinya beliau, jalannya beliau. Dan para sahabat demikian perhatian. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, pernah duduk di samping Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi sedang istighfar. Dihitung oleh Ibnu Umar. Ternyata Nabi beristighfar 100 kali. Mengucapkan Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi tidak salah Ummu Sulaim, dan ini adalah contoh bagi kita orang tua ini untuk mendidik anak-anak kita, mendorong anak-anak kita, membantu anak-anak kita untuk memiliki ilmu Alkitab wa Sunnah, memahaminya, mengamalkannya, karena sungguh mereka adalah investasi kita di dunia ini, di akhirat kelak. Mungkin bacaan Al-Quran kita tidak bagus karena memang sudah tua, susah. Belajar durusul lughah jilid 1 tidak lulus. Lagi belajar tidak lulus lagi, sudah tua. Tapi anak kita dorong. Anak kita semangati. Kemudian mereka menghafalkan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Memahami tauhid. Mengerti tentang nama-nama Allah. Mengerti tentang sifat-sifat Allah, yang ternyata kemudian hari anak kita itu menjadi seorang da'i yang dengan itu banyak manusia masuk Islam melalui tangannya. Kira-kira apa yang akan dirasakan orang tua di alam kuburnya? Doa anak-anak yang soleh, amal jariah yang mungkin ya dia titipkan untuk anaknya, ini mushaf. Bapak tidak punya apa-apa, ini mushaf tolong dijaga, wakaf. Bapak berikan kitab Fathul Bari, ini tolong kamu pelajari. Bapak berikan kitab Tauhid, kamu pelajari ini. Bapak tidak punya apa-apa, hanya punya uang ini, tolong beli Usulus Salasah, pelajari. Kemudian anak kita memahami kitab itu. Pergi ke ujung-ujung gunung sana. Yang demi Allah masih butuh seorang yang mengajari ilmu. Jadi manusia itu butuh kepada ilmu luar biasa. Kalau dokter sudah sangat banyak, ya atau tidak? Insinyur-insinyur apa namanya? Teknik kimia sudah sangat banyak. Lulusan-lulusan S1 yang menganggur juga sangat apa? Banyak. S2 juga sangat banyak lagi. Taib. Anak-anak kita ini, investasi kita ini, dorong mereka untuk bisa mengerti Al-Quranul Karim, bisa mengerti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bisa mengerti akidah yang sahihah, bisa mengerti usul pokok-pokok akidah al-sunnah wal jamaah. Terlebih di zaman ini yang banyak sekali penyimpangan, banyak sekali kerusakan-kerusakan. Tidak salah Ummu Sulaim. Dan itulah contoh bagi kita. Mengantarkan Anas bin Malik kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan betul-betul mengambil faedah Anas bin Malik itu. Ya. Rasul pun menyambut dengan baik. Sangat baik hubungan Rasul dengan keluarga Anas bin Malik. Dan Rasul orang yang selalu membalas kebaikan. Ya. Rasul tidak pernah punya hutang budi kepada manusia. Tidak ada hutang budi. Setiap orang berbuat baik pada beliau, beliau balas. Selalu demikian. Dan kita tutup dengan sebuah hadis yang ini adalah kisah. Menunjukkan bagaimana hubungan baik Nabi alaihi salatu wassalam dengan keluarga Anas bin Malik. Al-Imamul Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad tentang kisah ya Nabi alaihi salatu wasallam dengan keluarga Anas bin Malik. Haddatsana 'Arim qala haddatsana Sa'id bin Zaid an Sinan qala haddatsana Anas qala, berkata Anas bin Malik. Coba lihat. Sekarang Anas bin Malik memperhatikan gerak-gerik Nabi. Apa ini? Ilmu. Ya atau tidak? Anas bin Malik memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sebabnya siapa? Ibunya membawa Anas bin Malik kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, yang hadis ini sekarang Allahu a'lam mungkin sudah jutaan manusia membaca hadis ini. Jutaan manusia mendengar hadis ini. Dan Anas bin Malik hidup seakan-akan beliau di tengah kita. Hidup bersama dengan ilmu. Al-Quran dan Sunnah dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah. Maka para ulama nama mereka juga harum terus sampai hari kiamat. Bersama dengan terusnya ilmu itu dijaga oleh Allah. Imam Bukhari sudah lama meninggal. Imam Muslim sudah lama meninggal. Imam Syafi'i rahimahullah sudah lama meninggal. Seakan-akan di samping kita masih hidup. Al-Albani rahimahullah. Ibnu Bas rahimahullah. Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi ajma'in. Muqbil bin Hadi al-Wahdiyyi. Sudah pada meninggal mereka itu. Tetapi nama mereka disebut. Kitab-kitab mereka dibaca. Ini barokah ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahli al-bait." Adalah Nabi alaihi salatu wasallam biasa mengunjungi kami ahlul bait. Yani keluarganya Anas bin Malik, subhanallah, dikunjungi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau sangat penyayang. Tidak membedakan yang kaya dan miskin. Keluarga Anas bukan keluarga yang kaya. Didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam ziarah. Masuk kepada rumah kami. Fadakhala yauman, sampai suatu saat Nabi juga mengunjungi kami. Fada'alana, ketika beliau mengunjungi kami, beliau mendoakan kami dengan doa-doa kebaikan. Allahu Akbar. Nabi orang yang selalu berusaha memberikan manfaat. Manfaat duniawi dan lebih dari itu manfaat agama. Dan doa-doa Nabi itu ya akan membuat kaum muslimin senang, bahagia, tenang. Berharap kepada Allah Azza wa Jalla karena doanya Nabi alaihi salatu wasallam mustajab. Fada'alana yauman, Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumah kami dan mendoakan kebaikan kepada kami. Di saat itu Ummu Sulaim tidak menyia-nyiakan kesempatan. Rasul sudah mendoakan kebaikan, Ummu Sulaim minta ditambah doa. Faqalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, khuwaidimuka ala tad'u lahu, ya Rasulullah, pembantu kecilmu ini. Khuwaidimuk, siapa? Anas bin Malik. Pembantu kecilmu ini ya Rasulullah, ala tad'u lahu, apakah tidak engkau doakan juga untuknya? Subhanallah. Kesempatan-kesempatan orang tua melihat, menyaksikan untuk anaknya kebaikan, diambil segera. Minta kepada Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan Anas bin Malik. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa ghfir lahu. Allahumma ya Allah aksir malahu, perbanyaklah harta Anas. Wa waladahu, perbanyak pula anaknya, keturunannya. Wa atil hayatahu, dan panjangkanlah hidupnya, umurnya. Waghfir lahu, dan ampunilah dia. Dimintakan kepada Allah ampunan. Allahu Akbar. Dan ini salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Karena doa Nabi ini dikabulkan. Kata Anas bin Malik beberapa waktu kemudian, karena beliau meninggal ya pada umur lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, panjang beliau umur. Menyaksikan berbagai macam fitan. Menyaksikan berbagai macam kejadian-kejadian. Terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Beliau saksikan semuanya. Sampai tidak tersisa di antara sahabat kecuali sedikit. Termasuk beliau, Anas bin Malik. Sehingga di antara murid-murid beliau adalah para tabi'in shighar seperti Al-Hasan Al-Basri. Di antara murid-muridnya Anas bin Malik, karena beliau termasuk yang umurnya panjang. Beliau mengatakan, setelah sekian tahun Anas mengatakan, fada ali bisalas, sungguh Nabi mendoakan aku tiga doa yang semuanya sudah dikabulkan. Yang pertama adalah harta, yang kedua anak, yang ketiga panjang umur. Kata beliau, fada fantu mi'atan wasalasah, sungguh saya telah menguburkan 103 dari anak cucuku. Anaknya sudah banyak banget ini, 103. Bukan jumlahnya, tapi yang sudah dikubur oleh beliau. Karena beliau lebih panjang umurnya daripada apa? Ya, anak-anaknya. Anaknya baru 20 tahun meninggal. Baru 30 tahun meninggal. 40 tahun, nah beliau sendiri sampai 100 tahun. Ya. Sampai dalam sebagian riwayat, sampai saya malu, kata beliau. Ya. Sudah sepuh beliau. Radiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam riwayat ini. Wa inna samarati latut'imu fissanati marratain. Sungguh saya punya kebun, yang kebun itu panen dua kali. Rata-rata kebun korma itu ya sekali saja. Kok bisa sampai dua kali? Ya cepat memiliki harta, ya atau tidak? Dan sedikit orang yang apa namanya, anaknya banyak kemudian kaya raya. Ya jarang juga. Ini anaknya banyak, sampai 100 lebih ini kaya raya. Hartanya banyak. Ya, di antara sebabnya adalah panen beliau yang selalu setahun dua kali. Wa talat hayati, dan umurku sangat panjang, hatta istahyaitu minan nas, sampai saya malu ya, kepada manusia. Tiga sudah dikabulkan, tinggal satu. Apa tadi? Maghfirah, ampunan. Dan di antara bentuk ya, tawadhu mereka ya, mereka mengatakan wa arjul maghfirah, sungguh aku masih berharap yang satu dikabulkan, yaitu maghfirah, ampunan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah tauladan dari salaf. Orang tua-orang tua yang memiliki semangat untuk kebaikan anak-anaknya. Demi Allah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Tidak ada yang lebih agung daripada ilmu Alkitab was sunnah. Maka manfaatkan sebaik-baiknya umur kita ini. Kalau Anda orang yang sudah tua, terus menuntut ilmu. Dorong anak-anak Anda untuk juga menuntut ilmu. Agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat kelak di kemudian hari. Dan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagaimana orang tua berusaha agar anaknya tumbuh di atas ibadah kepada Allah sejak kecilnya sampai dia mati. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit dari apa yang bisa kita sampaikan. Nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya untuk lebih bersemangat di dalam kita menuntut ilmu. Alhamdulillah di sini ada markas dakwah, markas untuk kita duduk menuntut ilmu, dan ada asatidah yang menyampaikan ilmu Alkitab was sunnah. Fajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah. Wahrisu, bersemangatlah, dan juga manfaatkan kesempatan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.